ketika seorang ibu dan anak ada beda pendapat tentang apapun itu, entah itu yang baik itu anaknya atau yang kurang baik itu ibunya atau sebaliknya. Tapi permasalahannya ini sini, jika anak mempunyai pendapat yang baik, kemudian ibu ada pendapat kurang baik, bagaimana kita tetap patuh, kita tetap apa yang namanya jujur, kita tetap apa namanya mematuhi perintahnya, tapi kita juga tidak melanggar larangan dan perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, perbedaan dengan ibu, Pak Muzamil tolong disiapkan wala takullahuma ufin wala tanharuma dan seterusnya Pak Muzamil ya, supaya jelas anune regulasine. Jadi Pak Muzamil, kita tegaskan kepada teman-teman soal ketaatan ini sering keliru. Misalnya istri taat sama suami, anak taat sama orang tua. Tolong ditegaskan bahwa taat itu hanya kepada Allah dan Rasulullah. Kalau selain itu relatif. Cuman harus ada budaya yang puncaknya adalah kebijaksanaan. Kamu boleh tidak taat sama bapakmu, tapi tidak boleh ngomong buruk, tidak boleh ngomong yang menyakiti dia, tidak boleh mendesak dia, tidak boleh menekan dia, tidak boleh menyakiti hati dia. Kan begitu. Ya. Makanya yang diperlukan dalam hidup itu kebijaksanaan, bukan kebenaran. Kebenaran itu bekal di dapur, metu nendek warung iku, kebijaksanaan. Maka yang dijaga oleh Allah, jangan menyakiti. Nah ayo kita pinter-pinterlah, bersiasat. Jadi kalau kita tidak sama dengan orang tua, piye coroni orang tua tidak loro karena kita berbeda itu, kan hanya itu caranya. Jangan sampai loro hatinya. Karena yang paling penting dijaga adalah jangan sampai loro hatinya itu. Sama ini kan pijakan kita anak ke orang tua. Padahal sekarang ini kan teman-teman sebenarnya ada pijakan yang lain, yaitu sampean ke anak. Kan gitu. Sekarang pijakannya orang tua. Makanya jadi orang tua itu coba kasih kemerdekaan kepada anak tapi dalam kebaikannya Allah. Maksudnya gini loh, bapakku, ayahku, ibuku gak tahu nentokno aku dadi apa, gak tahu nuntut aku lapo-lapo. Anak adikku sing wedok gak tahu dipeksa jilbaban. Mek dijak ngomong, dijak ngobrol, akhirnya keputusan ada di adik saya sendiri. Aku gak tahu, seluruh 15 dulurku gak tahu dikongkon ibuku, ayahku dadi apa, gak no. Makanya jadi orang tua juga hadirkan kepada anak-anakmu nilai-nilai Allah, bukan nilai-nilaimu. Supaya dia nanti memilih Allah. Dan kamu konsisten di jalan Allah, maka statusnya juga nanti adalah taat kepadamu. Padahal sebenarnya yang ditaati adalah Allah. Mulanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk ibu. Kalau untuk anak kan sing apik karo ibumu lho, soalnya kok kon iso mlebu neraka nek gak apik karo ibumu. Iku nek gawe anak, nek gawe ibu. Dadi ibu ojo gampang ngoreng-ngoreng anake, ojo gampang mangkel karo anake, sebab nek ibu mangkel anake iso mlebu neraka. Jadi ibu itu harus segoro ning segoro. Ojo menesel, itu tafsirnya ibu saya. Ibu saya menafsirkan begitu. Nah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu gak digawe anak tapi gawe ibu. Ya ibu iku hati-hati, ojo sampai ngelakoni apa-apa, ojo sampai ngomong apa-apa, ojo sampai mbatin apa-apa, sehingga rai anaknya melibu neraka. Itu kalau dari view orang tua Pak Muzamil. Gitu. Prinsipnya sudah jelas ya Mas ya. Tapi namun ketika kita sudah begitu, tapi dalam hati seorang anak itu ada rasa sakit hati, itu dosa enggak kita sebagai anak seperti itu kepada orang tua? Sakit hati itu kan biasa, untuk cucus ya loro. Ya. Masalahnya adalah terus kalau ngantem taga. Ya enggak masalah. Oke, Mas ya. Aku rokok, memang kadang-kadang ada situasi sulit. Bersyukurlah karena kamu mendapat kesulitan. Allah tidak memberimu kesulitan kecuali memberimu bekal untuk mengatasi kesulitan. Pasti. Wis to iso. Iso wis terus noe. Istiqomah sabar. Iso. Saya ini selama hidup tidak pernah mendapatkan fasilitas apapun sebagaimana umumnya orang. Aku keluargaku iku melarat sak melarate, nemen melarate. Kita bisa mengatasi banyak masalah besar karena kita istiqomah kepada Allah. Gitu loh, tenang aja terus. Abot, singarane gak abot sapa wong ibu mung lairno kon yo nemen nanti lorone. Itu mesti abot, urip abot kok gak gelem. Nek kon gak gelem abot kon kok miber lho kon kok. Kanok bobote lho kon kok. Ya apa nek kon dadi kapas ayo. Ngenang ngene. Ya, jadi berat itu ndak apa-apa, sulit itu ndak apa-apa. Bersyukur ada kesulitan. Berarti aku kuat iki, gitu ya. Oleh tambahan ilmu di Yo, gak kabeh ditangkep gak apa-apa, tapi pokok insya Allah wis mlebu kabeh, mene luding dhewe malaikat sing ngewangi. Ngono ya.